kegelisahan hatiku saat ini. Ku masih merindukanmu, coba lupakanmu. Sungguh tak bisa ku mengganti dirimu dengan dirinya. Sungguh tak sanggup bisa ku mengganti diri.